نحن وإياكم بالحياة الدنيا والآخرة Mereka mengatakan, olan yani sohbet yapmak için kuvvetli bir değil. Ama bak, yani bu kadar Allah'ın izniyle Allah'ın mereka adalah orang yang akhir-akhir masuknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbakar rambut mereka di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menjawabkan yang akan mereka dimasukkan ke dalam neraka saya sungai kehidupan, maka dari situ mereka kembali hidup dan kemudian masuk ke dalam surga. Dikenal oleh Abdul Jannah mereka itu orang-orang yang sudah masuk dan surga Allah, namun mereka waktu itu bilangan bilangan itu tentu ada para malaikat Allah adalah dalam memberikan kebahagiaan kepada orang yang seperti atas keimanannya, istiqamah atas keimanannya dan berjalan ke luar malaikat yang berjalan dalam kepadanya. Masuklah, yang akan bergembira kamu akan mendapatkan juga sebagai malaikat yang kami adalah pendamping kalian, teman-teman kalian, orang-orang dalam keinginan dunia orang di akhir. Para malaikat yang di dunia datang tugas dari orang-orang kita, selalu menyertai kita dalam dunia berada dalam keinginan dunia. Kalau kita berkata, maka malaikat itu juga akan menemani kita. Bisa anda kenal Allah, bisa kita dalam kuburan sendirian jika ada teman yang mau kenal. Bisa kita dibangkitkan dari alam kubur, bisa kita menuju barang masyarakat. Terus malaikat ini menyertai kita, menjadi teman sehingga kita tidak merasa asing. Kita selalu merasa tenang sampai mereka mendapatkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna nahnu awliya'u fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka itu pun memberikan kepada kita walaupun dia ada sayang untukmu walaupun dia ada jahat dalam surga. Saya akan mendapatkan Thank you. Allah'a emanet olun.